Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita berjumpa kembali dalam kegiatan kajian ilmiah. Kita masih mengkaji kitab Bulughul Maram pada pembahasan Kitabul Jami' bab tentang zikir dan doa, bab yang terakhir dan bab yang menjadi penutup dari kitab Bulughul Maram secara keseluruhan. Pertemuan terakhir kemarin masih menyampaikan uraian dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala tentang hadis yang ke-18 atau 17 dari bab zikir dan doa yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Hadis yang berbunyi inna awlan nas bi yaumil qiyamah aktsaruhum alayya salatan, akhrajahu Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Sesungguhnya orang yang paling utama di sisiku pada hari kiamat adalah yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kemudian di tengah-tengah uraian beliau Asy-Syaikh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengutip hadis Nabi yang lain. Beliau mengatakan waqad qala sallallahu alaihi wasallam ragima anfu mri'in dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Sungguh rugi orang yang ketika disebut namaku di sisinya namun dia tidak bersolawat kepadaku. Kata Syekh rahimahullah, hadza ragima anfu yushiru bil wujub. Kalimat ragima anfu, sungguh merugi, ini menandakan wajibnya bersolawat. Li'annahu da'a alaihi bi an yulsaq anfuhu bil ragamah wa huwa turab yushiru bil wujub. Sebab Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara tidak langsung mendoakan orang yang tidak salawat itu untuk dipenuhi hidungnya atau ditutupi hidungnya dengan pasir. Dan ini menandakan wajibnya salawat. Kemudian kata beliau, kadzalika amruhu sallallahu alaihi wasallam bihi indal adzan. Demikian juga perintah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika dikumandangkan azan Thumma sallu alayya, kemudian kata beliau hendaknya kalian bersolawat kepadaku. Fahadha yadullu ala ta'akkudi. Ini menunjukkan adanya penekanan memang. Idza faragha al-adhan wa ajaba al-muadzin yusalli ala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apabila selesai adzan dan muadzin dijawab, maka bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Thumma yaqulu Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tamma. Ini doa menjawab adzan. Wassalatil qa'imah dan seterusnya. Wal iqamah mithluhu. Qomat juga sama, li'annaha al-adhanu ath-thani. Sebab disebut sebagai adzan kedua. Nah, jadi adanya perintah untuk bersolawat ya ketika adzan atau selesai dari mendengar adzan, maka diperintahkan untuk solawat, dan itu ada dalam doa ya setelah adzan. Ini menunjukkan penekanan perintah untuk bersolawat. Wahakadha yaumul jum'ah, demikian juga hari Jum'at. Ja'a fil hadithi al-hathu al-ikthar minas salati alaihi yaumul jum'ah. Datang dalam hadis anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam pada hari Jum'at. Fa'innaha tu'aradu as-salatu alaihi. Sebab salawat ya, kepadanya itu akan disampaikan alaihi salatu wassalam. Fayam bagi al-ikthar min dhalika, oleh karena itu hendaknya memperbanyak bersolawat. Fa inna salatakum tu'aradu alaiya. Allahumma salli alaihi. Sebab solat kalian dalam hadis kata Rasulullah SAW itu akan disampaikan kepadaku. Allahumma salli alaihi. Qila ya Rasulullah kaifa turadu alayka waqad aramta ya'ni balaita. Qala inna Allah harrama 'alal ard an ta'kula ajsadal anbiya. Saat beliau ditanya, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mungkin salawat disampaikan kepadamu sedangkan kau telah tiada? Qala, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas bumi untuk memakan jasadnya para nabi. Nah, jadi salawat dimanapun kita berada, kapanpun itu dilakukan, akan sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk sekedar bersalawat, seseorang tidak harus pergi keluar, ya, pergi ke kuburan Nabi Alaihi Wasallam, kemudian bersalawat di situ, tidak. Kita ada di sini di Indonesia, kemudian mengucapkan salawat, maka salawat itu akan sampai kepadanya. Ini juga menandakan betapa pentingnya salawat. Nah, dianjurkan untuk terus memperbanyak salawat kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Wa hakadha yusalli alaihi salat sallallahu alaihi wasallam fi akhir salat ba'da ma ya'ti bi tasyahud. Demikian juga bersalawat kepadanya dianjurkan di akhir salat setelah baca tasyahud atau setelah di posisi tasyahud ya. Qalu ya Rasulullah kaifa nusalli alaik? Para sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah kami berselawat kepadamu? Qala qulu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ila akhirih. Beliau menjawab, ucapan oleh kalian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad hingga akhir. Wa dhahaba jam'un min ahli al-ilmi ila annaha wajibatun. Atas dasar ini, maka sejumlah ahlul ilmi berpendapat bahwa salawat ya, kepada Nabi itu wajib. Wa qala qaumun innaha ruknun fi tasyahudil akhir. Nah, sebagian yang lain mengatakan bahwa bahkan salawat itu rukun ya di tasyahud yang terakhir. Kalau sudah rukun berarti enggak boleh ditinggalkan. Ya. Qala fayambaghi alainayatu bidzalika. maka sudah semestinya untuk memberikan perhatian khusus ya, tentang salawat. Wa adam tarki dzalika, dan jangan sampai meninggalkannya. Fa innal qawla bi wujubiha aw rukniyatiha qaulun qawiyun. Sebab pendapat yang mengatakan wajib atau rukun salawat itu ya, ini pendapat yang kuat. Qaulun lahu hadzuhu minal quwwah. Pendapat yang memang ada bagiannya ya dari segi kekuatan. Fala yanbaghi lil mu'min an yada'aha. Maka tidak boleh bagi seorang mukmin untuk meninggalkannya. Amma tasyahud al-awwal, ya, jadi jelas ya. Ada yang mengatakan rukun di tasyahud al-akhir, ada yang mengatakan wajib. Nah, dan di selain itu, ya, di kalangan para ulama mengatakan wajib. Amma tasyahud al-awwal, adapun tasyahud yang pertama, fal aula fi'luha. Tasyahud yang pertama maka lebih utama ya, itu dilakukan salawat. Jadi tidak hanya di tasyahud akhir saja. Li umumil ahadits, berdasarkan keumuman hadis. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma sa'aluhu kaifa nusalli 'alaika qala qulu Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad wa lam yaqul fil akhir bal atlaqa. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika orang-orang bertanya kepada beliau, bagaimana kami bersalawat kepadamu? Beliau menjawab, ucapkan oleh kalian Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Dan beliau tidak menyebutkan bahwa ini disebutkan di tasyahud akhir, tapi beliau menyampaikannya secara mutlak. Artinya salawat juga dibaca. Adapun kalau salam ya, maka kalian sudah mengetahuinya. Wassalam yuqalu fil awal wa fil akhir. Kalau salam, kata Syekh, itu diucapkan di tasyahud awal dan tasyahud akhir. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nah, ini disepakati ya oleh ahlul ilmi. Wa hadha yaqtawi anna as-salata alayhi fil mawdi'ain jami'an wa fil akhir wal awwal jami'an. Ini menunjukkan bahwa membaca salawat di dua tempat secara bersamaan, artinya di tasyahud akhir dan juga di tasyahud awal. Lakinnaha fil akhir ashadd wa akad. Tetapi di tasyahud yang akhir itu lebih kuat dan lebih ditekankan ya. Walihadza dahaba Ahmad rahimahullah wa Syafi'i ila wujubiha fi tasyahudil akhir. Oleh karenanya Imam Ahmad, Imam Syafi'i keduanya berpendapat wajib membaca salawat di tasyahud akhir. Wa qala qaumun bi rukniyatiha, dan sebagian yang lain ada yang menyatakan rukun hukumnya. Wa huwa al-madhhab indal Hanabilah fi rukniyatiha fi tasyahud al-akhir. Itu merupakan salah satu pendapat dari madhab Hanabilah ya, tentang rukunnya membaca salawat di tasyahud akhir. Fahadha yujibul inayatu biha wa adamut tafrid fiha. Ini menunjukkan wajibnya memberikan perhatian yang serius soal bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam, namun demikian tanpa berlebih-lebihan di dalamnya ya. Ini hal yang penting untuk diperhatikan. Nah, memang solawat hal yang diperintahkan ya, diperintahkan bahkan dianjurkan bagi kita untuk terus memperbanyak salawat, dan lebih pas bila salawat yang kita baca ya itu di tempat-tempat yang memang di situ Nabi alaihi salatu wasalam sangat menganjurkannya. Nah, seperti misalnya di hari Jumat tadi, atau ketika menjawab doa adzan. Nah, ketika membaca doa adzan, kemudian saat tasyahud baik awal maupun akhir atau ketika diucapkan atau disebutkan nama beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekali lagi ini yang patut untuk diperhatikan, tidak boleh ya ekstrim, tidak boleh ghulu, tidak boleh berlebihan di dalamnya. Apalagi kalau sampai ya selawat dijadikan ya seperti mainan. Ya, ini hal yang tidak patut tentunya. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya ya hadis yang ke-19 ya dari urutan yang ada di Bulughul Maram. Nah, hadis yang ke-19 tentang Sayyidul Istighfar, hadis dari Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Nah, Sayyidul Istighfar, yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Istighfar an yaqulal 'abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udhu bika min syarri ma sanatu, abu'un laka binikmatika alayya wa abu'un laka bidhambi, faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Ini yang disebut dengan Sayyidul Istighfar, dan kemarin hadis ini juga sudah kita baca ya. Kata Syekh rahimahullahu taala dalam penjelasannya, qala hadzal hadis yadullu ala fadli hadzal du'a wa hadzal dzikr. Hadis ini menunjukkan keutamaan doa dan zikir ini. Fa huwa dzikrun wa du'aun wa istighfar. Ya, ini di dalamnya mengandung doa, zikir dan sekaligus istighfar. Fa yanbaghi al-ikthar minhu. Maka sudah semestinya memperbanyak dari mengucapkannya. Wa tamamuhu fis sahih, al-mu'allif ikhtasarahu, tamamuhu fis sahih. Adapun kata Syekh ya, teks lengkapnya soal Sayyidul Istighfar ini dalam Sahih Al-Bukhari, al-mu'allif ikhtasarahu karena Al-Hafidz Ibnu Hajar meringkasnya. Tamamuhu fis sahih, adapun teks lengkapnya sekali lagi yang terdapat dalam Sahih Bukhari adalah faman qalaha hina yusbihu wa huwa muqinun biha famata min yaumihi dakhalal jannata. Barang siapa yang mengucapkannya ketika pagi hari ya di waktu pagi dalam keadaan dia penuh dengan keyakinan lalu meninggal dunia di hari itu, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Wa man qalaha hina yumsi muqinun biha wa mata min lailatihi dakhalal jannah. Dan barang siapa yang membacanya di waktu sore dalam keadaan yakin dan meninggal di malam harinya, maka ia akan masuk ke dalam jannah. Ya, masyaallah, keutamaan yang sangat luar biasa yang sudah semestinya tidak kita lewatkan begitu saja. Qala fa huwa hadithun 'azhimun. Maka ini kata Syekh hadis yang agung. Wa li hadza qila Sayyidul Istighfar, karena itulah disebut dengan Sayyidul Istighfar. Yani Rasul Istighfar, pangkal Istighfar, wa Amirul Istighfar, pemimpin Istighfar. Wa muqaddamul Istighfar, Istighfar yang terdepan. Nah, hadza dzikrul 'adzim. Ini zikir yang agung. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'un laka bi ni'matika 'alayya wa abu'un bi dzambi. Ya. Faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Nah, kalimat yang pendek, mudah untuk kita hafal, jangan dilewatkan untuk kita baca setiap pagi dan sore ya. Setiap pagi dan sore kita baca ini, harus selalu kita ingat, jangan dilewatkan, sebab jaminannya sangat luar biasa kalau kita membacanya di waktu pagi ya dengan penuh keyakinan, keimanan, keikhlasan. Kemudian Allah jemput kita, maka ada jaminan surga. Demikian juga kalau kita baca di sore hari. Mana abuun yakni a'tarifu bihi. A'tarifu yakni uqirru wa a'tarifu bi dhanbi wa anni khata mudnibun muqassirun. Adapun makna abuun, tadi ada abuun laka binikmatika alayya wa abuun bidhambi. Abuun itu artinya adalah a'tarif, aku mengakui. Yani uqirru, aku menetapkan dan mengakui dosa-dosaku. Dan sesungguhnya aku salah, aku berdosa, ya. Aku memiliki kekurangan. Wa abuun binikmatika, kalau kalimat abuun binikmatika yani artinya a'tarifu wa uqirru bi ni'matika wa ihsanika ilayya. Aku mengakui, aku menetapkan segala nikmat-nikmatmu dan kebaikan-kebaikanmu untukku. Maka kata Syekh, jadi secara makna saja sudah luar biasa kalau kita ya betul-betul renungi, betul-betul mentadaburinya. Qala huwa tawassulun ilallah. Ini adalah bentuk tawassul kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Bil i'tiraf bidzanbi, dengan menampakkan pengakuan terhadap dosa. Wal i'tiraf bin ni'ami wal ihsan, dan pengakuan dengan segala nikmat dan kebaikan dari Allah. Fahuwa mu'tarifun bitaqsirihi wa adami qiyamihi bisyukrillah ta'ala. Wa hadha huwa du'a wa dharra'ah ila Allah ma'a musyahadati aibin nafsi wa musyahadati aibil amal wa taqsir fil amal. Maka orang yang membaca Sayyidul Istighfar ini adalah orang yang mu'tarifun bitaqsirihi, mengakui kekurangannya. Mengakui kekurangannya dan tidak sempurna dalam bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah doa. Ini adalah bentuk ya ketundukan kepada Allah. Nah, disertai dengan musyahadati aibin nafsi, melihat celah yang ada diri, yang ada dalam diri, dan melihat kekurangan dalam amal, ya, celah dalam amal. Nah, jadi dengan membaca ini artinya kita betul-betul ya mengakui akan kekurangan diri kita, celah yang ada dalam amal kita, ya. Nah, dosa-dosa kita, dan sekaligus kita juga mengakui kebaikan yang Allah berikan kepada kita, segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Qala fa inna fi abuun laka bi dzambi aibun nafsi wa fi qawlihi abuun bi ni'matika al-i'tiraf bi ni'amillah wa ihsanihi wa taqsirika fi dzalik. Sesungguhnya dalam kalimat abuun laka bi dzambi, ya, aku mengakui dosa-dosa yang kuperbuat ya kepadamu, ini aibun nafsi, sebuah pengakuan soal adanya celah dalam diri. Sedangkan dalam kalimat abuun binikmatika, aku mengakui segala nikmatmu, al-i'tiraf binikmillah, ini ada unsur pengakuan terhadap segala nikmat Allah dan kebaikannya serta kekurangan ya engkau dalam mensyukurinya. Nah, sebab sangat banyak sekali nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sementara rasa syukur kita ya tidak sebanding dengan itu. Sehingga kita harus mengakui bahwa kita tidak sempurna dalam mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Qala fa anta tatawassalu ilaihi bi musyahadatika wa taqsirika fi syukrihi. Maka engkau dengan membaca ini tatawassalu ilaihi, bertawassul kepadanya, kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melihat segala nikmat yang telah Allah berikan kepadamu dan kekuranganmu dalam mensyukurinya. Ini wa atirafika bi isaatika wa taqsirika fi ma yajibu alayka bil kafi ani dhunub, dan pengakuanmu dengan kejelekanmu ya dan kekuranganmu dalam hal yang diwajibkan kepadamu untuk menahan diri dari dosa. Wa hadza yansha anhu amran akharan, dan ini tentu saja kata Syekh yansha'u anhu amran akharan, akan mendatangkan dua perkara yang lain, yaitu yang pertama wa huwal hubbu lillahi azza wajal, kecintaan kepada Allah azza wajal, wa musyahadatu minanihi subhanahu wa ta'ala wa ihsanihi 'alal 'abdi, dan melihat karunia Allah subhanahu wa ta'ala dan kebaikannya atas hamba-hambanya. Ya. Kemudian amru tsani yang kedua wa huwa syukrulillah, bersyukur kepada Allah. Fal 'abdu yushahidu ni'amallahi wa ihsanihi ilaihi fayubadir bisyukri, maka seorang hamba dia melihat nikmat-nikmat Allah, kebaikan-kebaikan Allah yang diberikan kepadanya, sehingga dia segera untuk bersyukur. Wa yushahidu taqsirahu wa aibahu, dia pun melihat kekurangannya dan celak yang ada dalam dirinya. Fayubadiru bil istighfar warruju' ilallah, sehingga dia akan segera istighfar dan kembali kepada Allah. Wa yajiddu fi ta'atihi subhanahu wa ta'ala, dan bersungguh-sungguh untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi dalam doa Sayyidul Istighfar ini kita mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengakui segala kekurangan, segala dosa kita, dan mengakui betapa besarnya anugerah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, dan ini akan menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah, ya, dan akan menumbuhkan rasa syukur kita kepada Allah dan istighfar kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Fayam bagi an yasira al-abdu baina musyahadatil minnati wal ihsan wa musyahadati aibihi wa taqsirihi, maka sudah semestinya seorang hamba ya menempuh atau berjalan di antara pengetahuannya terhadap anugerah dan kebaikan yang Allah berikan, dan pengetahuannya terhadap ya celak yang ada diri dalam dirinya dan kekurangannya. Wa adam qiyamihi bihaqqi rabbih, dan tidak sempurna dalam menunaikan hak Rabb-nya. Fa yuksimu dzalika al-habba al-'azhim li rabbih, sehingga itu akan menghasilkan kecintaan yang agung terhadap Rabb-nya. Wa dharra'ah ilaihi, ketundukan kepadanya. Wa laja' ilaihi, bersandar kepadanya. Wa musara'ah ila syukri ni'amihi subhanahu wa ta'ala, dan bergegas untuk mensyukuri segala nikmat, nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan. Nah, ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, selanjutnya hadis yang ya ke-20 ya. Kita baca terlebih dahulu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala mengatakan, wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yada'u ha'ula'il kalimat hina yumsi wa hina yusbih. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati wahfidni min bayni yadaya wa min khalfi wa yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an uqtala min tahti. Akhrajahu an-Nasa'i wa ibn Majah wa shahahahu al-Hakim. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan beberapa kalimat berikut ini ketika di waktu pagi dan waktu sore. Kalimat-kalimat yang dimaksud adalah doa yang isinya, ya Allah, sungguhnya aku mohon keselamatan kepadamu dalam agamaku dan dalam urusan duniaku, selamatan pada keluargaku dan hartaku, Allahumma astur aurati, ya Allah, tutuplah ya auratku dan lindungilah kekhawatiranku. Jagalah aku dari arah depanku, dari belakangku, dari samping kananku, dari samping kiriku, dan dari atasku. Wa'udhu bi'azamatika, dan aku berlindung dengan keagunganmu dari bahaya dari arah bawahku. Hadis dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Majah, kemudian disahihkan oleh Al-Hakim. Naam. Asy-Syaikh rahimahullahu taala dalam penjelasannya kembali ya menyebutkan ulang hadis tadi, kemudian beliau mengatakan hadza du'aun 'azimun yambaghi lil mu'min i'tiyaduhu sabahan wa masaan. Hadza min ad-da'awat at-thayyibah al-jami'ah. Ini doa yang sangat agung, sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk membiasakannya. Membiasakan membacanya di waktu pagi dan sore. Dan ini termasuk dari sekian doa, doa yang sangat baik dan menyeluruh. Nah. Lalu berikutnya hadis yang ke-21 ya. Qala wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzu bika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati niqmatika wa jami'i sakhatik. Akhrajahu Muslimun. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram mengatakan dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau biasa membaca, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmat-nikmatmu dan berpindahnya keselamatanmu, serta azabmu yang datang secara tiba-tiba, dan berlindung dari seluruh kemurkaanmu. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, dalam uraiannya Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah mengatakan, wa hakadha hadis Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli 'afiyatika wa fujaati nikmatika wa jami'i sakhatika. Wa yurwa fujaah wa yurwa faj'ah. Dalam riwayat ini di teksnya fujaah ya, kalau dalam riwayat lain faj'ah. Maknanya sama. Syekh mengatakan yustahabbu lahu an yukthir min hadha du'a. Dianjurkan untuk memperbanyak doa ini. Nah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawul 'afiyatika wa fujaa'a niqmatika wa jami'i sakhatika. Nah, karena di dalamnya ada perlindungan-perlindungan ya. Perlindungan dari hilangnya nikmat, dan ini tentu hal yang bisa merugikan kita ya. Kemudian juga berpindahnya keselamatan, ini juga sama. Nah, terlebih dengan datangnya hukuman Allah yang secara tiba-tiba, maka kita butuh perlindungan kepadanya, karena tidak ada yang kuasa untuk menghilangkan nikmat, memindahkan keselamatan, menghadang azab atau hukuman, kecuali pemiliknya, yaitu Allah Azza wa Jal. Nah, berikutnya hadis yang ke-22. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan wa an Abdullah ibn Amr qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqul Allahumma inni a'udzubika min ghalabati ad-dain wa ghalabati al-adu wa shamatati al-ada. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Al-Hakim. Naam. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahaya hutang, dari bahaya musuh, dan dari kemenangan musuh-musuh. Hadis riwayat Nasa'i dan disahihkan oleh Al-Hakim. Nah, dalam uraiannya Asy-Syaikh rahimahullahu taala, beliau mengatakan fa hadhihi kulluha da'awatun 'azimatun. Ini semuanya doa yang agung. Yang bagi lil mu'min an yukthir minha. sudah semestinya bagi seorang mukmin untuk memperbanyak darinya. Wala siyama fis sabahi wal masa, apalagi di waktu pagi dan sore hari. Bal fi sa'iril awqat, bahkan ya idealnya di semua waktu. Wallahu jalla wa ala yuhibbu min ibadihi an yas'alu wa an yakhdha'u ilaihi. Allah azza wa jal sangat menyukai dari hambanya untuk senantiasa meminta kepadanya dan menampakkan ketundukan kepadanya. Fa yam bagi lawan yuksir minad du'a alwarid akthar min ghairihi. Maka sangat pantas bila memperbanyak doa yang memang sudah ada keterangannya lebih daripada doa-doa yang lainnya. Jadi kita lebih utama berdoa dengan doa-doa yang memang teriwayatkan. Ya, sekalipun boleh kita berdoa dengan yang lainnya, tapi dengan yang sudah teriwayatkan tentu itu lebih utama, ya, dan harus lebih sering melakukannya. Fa inna da'awat al-waridah takunu ajma wa anfa wa afdal. Sebab doa-doa yang memang sudah teriwayatkan itu lebih sempurna, lebih bermanfaat, lebih utama. Wa in da'a bi da'awatin ukhra lam tarid la mahdura fiha fala bas. Namun sekalipun berdoa dengan doa-doa yang lain, ya, yang tidak teriwayatkan, yang tidak mengandung hal yang dilarang, maka tidak mengapa. Wa huwa ma'murun biddu'a. Nah, sebab seorang mukmin senantiasa diperintahkan untuk berdoa. Walihada qala sallallahu alaihi wasallam, karena itu Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, thumma liyatakhayyar minad du'a a'jabahu ilaihi fayadu'wa bihi. Kemudian diperbolehkan bagi seseorang untuk memilih dari doa yang diinginkannya, lalu berdoa dengannya. Nah, wa fil lafdil akhar, thumma liyatakhayyar minal mas'alati ma sya'a. Dalam lafaz lain Nabi mengatakan kemudian boleh bagi seorang untuk memilih permintaan-permintaan yang dikehendakinya. Fal amru fi hadza wasi'un walhamdulillah. Persoalannya dalam hal ini sangat lapang. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seperti tadi yang sudah disampaikan, berdoa dengan doa-doa yang teriwayatkan itu lebih utama, lebih menyeluruh, lebih afdal. Namun demikian boleh juga kita berdoa dengan doa-doa yang lainnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fa idza da'a bi da'awatin tunasibuhu ka'an yaqula Allahumma yassirli kadza wa kadza, Allahumma yassirli dzurriyyatan shalihatan, Allahumma habli dzurriyyatan thayyibatan, Allahumma rzuqni zaujatan shalihatan, Allahumma yassirli kadza wa kadza min umurihi allati yahtaju ilaiha fil umuril mubahah fala ba'sa. Maka jika seseorang berdoa dengan doa-doa yang mencocoki keadaannya, ya, misalnya mengatakan, ya Allah berikan kemudahan kepadaku dalam hal ini dan itu, ya Allah berikan kemudahan kepadaku untuk mempunyai keturunan yang soleh, Allahumma habli dzurriyyatan thayyibatan, ya Allah berikanlah kepadaku keturunan yang baik, atau ya Allah berikanlah rezeki kepadaku, anugerahkanlah kepadaku zaujatan salihatan, istri yang salihah, atau ya Allah berikan kemudahan kepadaku dalam ini dan itu, dari perkara-perkara yang dibutuhkannya dalam perkara-perkara yang mubah, fala ba'sa, maka semua itu tidak mengapa, diperbolehkan, kita bebas meminta apapun kepada Allah Azza wa Jalla, yang terpenting sesuai dengan kebutuhan kita dan tidak mengandung hal yang dilarang. Nah, yad'u al-insan bikulli hajatihi. Seseorang boleh berdoa dengan semua kebutuhan-kebutuhannya. Wa rabbuka subhanahu yuhibbu man yas'aluhu kulla hajatihi walhamdulillah. Dan perlu diketahui bahwa Rabbmu Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai siapa saja yang memohon kepadanya. Memohon segala macam kebutuhan walhamdulillah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, nampaknya pertemuan kita pada pagi hari ini kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Nah, Kemudian sebelum ditutup, ya, ada yang bertanya di sini. Nah, bismillah, afwan Ustaz izin bertanya, bolehkah kita melakukan sholat berjamaah di masjid yang tidak menerapkan protokol kesehatan? Perlu diketahui bahwa masjid tersebut di desa, jauh dari kota. Nah, intinya dalam hal ini yang perlu untuk kita ketahui adalah bahwa tidak ada larangan ya dari pemerintah untuk menunaikan sholat berjamaah di masjid di saat-saat ini. Kemudian berikutnya, alangkah baiknya yang kedua untuk ya berkoordinasi atau minta arahan dari pemerintah setempat yang berwenang dalam hal ini. Kemudian yang ketiga, jika dirasa di desa di mana kita tinggal itu memang cenderung aman, tidak ada kasus, ya, insya Allah tidak mengapa untuk sholat di masjid dengan kondisi-kondisi yang seperti itu. Nah, dan kalau kita merasa tidak sehat, tidak perlu memaksakan ke masjid. Kemudian kalau kita merasa tidak aman, ya kita pakai masker selalu, ya. Kemudian setelahnya cuci tangan. Intinya kita tetap memperhatikan protokol kesehatan yang sudah baku, ya. Nah, kemudian bismillah, afwan Ustaz, izin bertanya, manakah yang lebih afdol ketika selesai sholat lail, apakah berdoa dengan mengangkat tangan atau banyak beristighfar? Jazakumullahu khairan. Nah, sholat lail, ya, sholat malam, nah, adalah waktu di mana doa akan sangat kuat, ya, untuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita penting untuk memanfaatkan waktu ini untuk berdoa, ya, berdoa dengan mengangkat kedua tangan. Nah, berdoa dengan mengangkat kedua tangan ini yang lebih utama untuk kita manfaatkan, ya, waktu tersebut, memperbanyak doa, nah, dan sekaligus memperbanyak istighfar. Istighfar dilakukan kapan saja. Nah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wa inni astaghfirullah fi kulli yaum mi'at marrah. Aku istighfar setiap hari itu 100 kali. Ada juga riwayat-riwayat yang lainnya. Ini pertanda bahwa beliau memang setiap harinya, setiap saat memperbanyak istighfar. Dan di waktu ini, waktu setelah sholat lail adalah waktu di ijabahnya doa, maka manfaatkan untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga dan melindungi Ustaz sekeluarga. Amin. Ustaz mau bertanya mengenai akhlak yang baik terhadap suami yang susah sekali dibangunkan subuh untuk sholat di masjid dan suka mengakhirkan sholat, sedangkan dinasihati terkadang tidak menerima. Jazakallahu khairan kathira. Jazakallahu khairan kathira. Intinya jangan pernah bosan untuk terus, ya, mengingatkan suami dalam hal ini, ya. Dan mungkin di waktu-waktu luang, saat santai ngobrol biasa, ya, itu diingatkan, nah, diberitahu soal ini agar lebih bisa menerima, nah, dan bersabar, ya, dalam menghadapinya, kemudian terus berdoa agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mengingatkan suami, dan agar hati suami senantiasa dilembutkan. Nah, wallahu taala alamis sawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.